السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهد الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسانٍ إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'a, dan juga pendengar radio muslim di mana saja berada. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah SWT masih melimpahkan rahmat dan inayah kepada kita, sehingga kita bisa hadir di majlis, insyaAllah majlis yang bermanfaat bagi kita. Dan kita kembali duduk di majlis ini untuk melanjutkan kajian kita masih bersama dengan kitab Sahih Bukhari, dan masih dalam kitab Al-Ilm. Dan pada kajian kali ini kita akan membahas bab baru, babun ma yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, bab yang menjelaskan tentang barang siapa yang Allah SWT kehendaki badannya kebaikan, Allah fahamkan kepadanya fiddin, tentang urusan agama. Sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana ketika seseorang menyampaikan ad-dars, menyampaikan ilmu, maka dia menyela-nyela dalam hari-harinya. Tidak setiap hari menyampaikan ilmu dan nasihat, tapi menyela-nyela waktunya. Pada bab ini bicara tentang masalah tafaqquh fiddin. Pada kajian kemarin, ketika seseorang memberikan nasihat yang berkaitan dengan masalah urusan agama, menjelaskan tentang apa yang bermanfaat kepada mereka dan apa yang mendatangkan kemudaratan kepadanya. Dan tidak mungkin seseorang bisa melakukan seperti ini, menjelaskan kepada orang lain tentang urusan agama, tentang hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang membahayakannya, kecuali dia adalah seorang yang faqih dalam urusan agama. Seorang faqih, seorang yang faham, seorang yang alim dalam urusan agama. Dan dalam bab ini menjelaskan tentang pujian dan keutamaan seseorang yang faqih, orang yang faham, seorang yang alim dalam urusan agama, yaitu Allah SWT berikan kebaikan padanya. Kenapa? Kita katakan bahwa dalam bab ini menjelaskan tentang pujian dan sanjungan kepada seorang faqih, seorang alim, karena sebagaimana disebutkan dalam hadis yang nanti sama-sama akan kita baca, Allah SWT menghendaki kepada orang ini kebaikan, di mana Allah SWT menjadikan dia adalah seorang yang faqih dalam urusan agamanya, seorang alim dengan hukum-hukum syar'i. Maka hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya sangatlah erat. Pada bab sebelumnya menjelaskan nasihat seorang faqih, dan pada bab ini menjelaskan tentang keutamaan seorang faqih, seorang alim. Mari kita sama-sama baca hadis ini. Qala Imam Bukhari Muhammad bin Ismail rahimahullah ta'ala, qala haddathana Sa'id bin Ufair, qala haddathana Ibn Wahb an Yunus an Ibn Shihab qala Humayd bin عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت نبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يؤتي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضره من خالفهم حتى يأتي أمر الله. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Sa'id bin Ufairin. Beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Ibn Wahb dari Yunus, dari Ibn Shihab. Beliau berkata, qala Humayd Abdul Rahman, Humayd Ibn Abdul Rahman berkata, aku mendengar Muawiyah khatiban, dari berkhutbah, yaqul dan berkata, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah fahamkan fid din, tentang urusan agama, wa innama ana qasimun, hanya saja aku adalah seorang yang membagi, wallahu yu'ti, dan Allah lah yang memberi. Walan tazalu hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah, senantiasa umat ini qa'imah, tegak di atas perintah Allah. Walan tazalu hadhil ummah, dan senantiasa umat ini tegak di atas perintah Allah. La yadurruhum man khalafahum, tidak memberikan kemudaratan kepada mereka orang-orang yang menyelisihinya. Hatta ya'tiya amrullah, hingga datang ketetapan Allah. Hadis ini tentunya sebagaimana telah kita sama-sama dengar, sesuai dengan judul babnya, kaitannya dengan apa? Lafadz dari hadis ini yaitu apa? Mayuridillah bihi khaira yufaqihu fiddin. Hadis ini atau lafadz hadis ini menjadi judul bab pada bab ini. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini termasuk di antara hadis mursal. Ya, kenapa hadis mursal? Karena di sini tidak disebutkan sanad-sanadnya secara lengkap pada judul babnya, bukan pada hadisnya. Maka dikatakan oleh para ulama dan membantah pendapat ini, mengatakan bahwa itu judul bab bukan hadis. Karena Imam Bukhari tidak menyebutkan hadis, beliau menyebutkan babun man yuridillah bi khair faqih fiddin. Beliau tidak mengatakan dan tidak menisbatkan kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu beliau mendatangkan hadis dengan sanadnya secara lengkap. Jadi mungkin ini sebagian di antara istilah para ulama al-hadith, ketika kita mendengar hadis ini adalah mursal. Yang dimaksud hadis mursal adalah apa? Hadis yang terjatuh sanadnya satu orang rawi atau lebih, ya, sampai kepada para sahabat. Ya, jatuhnya termasuk bisa jadi satu rawi, dua rawi, dan seterusnya. Ya. Ketika langsung disebutkan perkataan para sahabat, ya, kemudian setelah itu tidak disebutkan sanad-sanadnya yang lainnya atau rawi-rawi yang lainnya, maka ini termasuk di antara makna dari hadis yang mursal, terputus sanadnya satu atau dua. Tapi kita tidak membahas secara detail tentang masalah ini. Mungkin pada suatu saat kita belajar lebih detail lagi tentang jenis-jenis hadis dhaif dan terputusnya dari berapa sanad, ada yang dari awal sanad, ada yang tengah-tengah sanad, ada yang di akhir sanadnya, ada satu rawi, ada tiga rawi, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang rawi-rawi dari hadis ini, mereka ada enam rawi. Yang pertama adalah Sa'id bin Ufairin. Nama lengkapnya Sa'id bin Katsir bin Ufair bin Muslim bin Yazid dan seterusnya. Dan beliau berasal dari Basrah. Beliau mendengar riwayat hadis dari Imam Malik, kemudian Ibn Wahb bin Walayth dan yang lain-lainnya. Adapun murid-muridnya, jadi biasa dalam ilmu rijal, ya, kalau kita membaca kitab-kitab biografi para ulama al-muhaddithin, di sana biasanya disebutkan tentang apa? Yang pertama disebutkan tentang guru-guru rawi ini. Siapa gurunya? Sifulan, sifulan, sifulan. Dia mengambil hadis dari sifulan, sifulan, sifulan, dan seterusnya. Kemudian setelah itu dijelaskan tentang siapa yang mengambil riwayat dari rawi ini, yaitu murid-muridnya. Muridnya siapa saja? Nah, jadi begitu, dari ini kita bisa mengetahui bahwa sanad ini bersambung atau tidak. Nah, kalau kemudian rawi ini menceritakan bahwa dia telah meriwayatkan hadis dari fulan, kemudian ternyata disebutkan oleh para ulama bahwa rawi ini memang betul-betul belajar dan mengambil riwayat dari fulan, berarti apa, sanadnya nyambung. Tapi kalau kemudian beliau menyebutkan bahwa saya meriwayatkan dari si fulan, tidak nyambung. Diteliti oleh para ulama, ternyata tidak pernah bertemu antara rawi dengan syekhnya. Atau mungkin pernah bertemu, tapi tidak pernah meriwayatkan hadis darinya. Bertemu saja, tapi tidak pernah duduk di majelis, kemudian mengambil dari syekhnya tadi. Dan banyak lagi kisah-kisah yang kita dapatkan tentang masalah ini. Selalu disebutkan di setiap rawi, sebagaimana disebutkan sini, Sa'id bin Ufair bin Katsir bin Muslim dan seterusnya, nama lengkapnya, itu mendengar riwayat hadis dari siapa? Yang pertama dari Imam Malik, kemudian juga Ibn Wahb, kemudian Lais bin Sa'd dan seterusnya, dan murid-muridnya di antara Muhammad bin Yahya al-Tuhli wal Bukhari. Imam Bukhari termasuk di antara murid rawi ini, Sa'id bin Ufairin. Jadi maknanya apa? Sanadnya nyambung dengan Imam Bukhari. Ya. Kemudian juga Imam Muslim, Imam Nasa'i, ya, juga meriwayatkan dari rawi ini. Dan rawi ini walaupun dari sisi kefiqahannya tidaklah sebagaimana rawi-rawi yang lain, biasanya disebut rawi ini fiqah, maka kita langsung katakan bahwa hadisnya sahih. Ya, sebagaimana kata oleh Imam Ibn Abi Hatim bahwa rawi ini, Sa'id bin Ufair ini, lam yakun bithabt, beliau tidak termasuk seorang rawi yang kuat hafalannya. Ya, wahwa saduqun, beliau adalah seorang rawi yang saduq. Kalau dikatakan seorang rawi adalah saduq, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, apabila seorang rawi disebut tentang dirinya dia ada sodok, maka riwayat hadisnya masuk derajat riwayat hadis hasan. Ya, tidak sampai kemudian riwayat hadis dhaif atau yang di atasnya itu riwayat hadis yang sahih. Tetapi karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tentunya Imam Bukhari tidak hanya mengambil satu jalan periwayatan ini, tapi juga mengambil dari jalan periwayatan yang lainnya, maka hadis ini dikategorikan termasuk di antara hadis-hadis yang sahih, walaupun salah satu di antara rawinya adalah seorang yang saduq. Ya. Dan beliau ini terkenal seorang yang alim dalam masalah apa? Tarikh dan masalah nasab. Ya. Beliau adalah seorang yang fasih. Ya. Kalau dalam istilah kita dikatakan seorang yang pandai dalam berbahasa. Ya. Seorang sastrawan. Tapi ini katanya dengan bahasa Arab ya. Seorang adib. Fasih, seorang adib. Dan beliau adalah seorang alim dalam masalah ilmu tarikh sejarah dan juga yang berkaitan dengan masalah nasab. Ini kalau di kalangan orang Arab, ilmu pernasaban ini sangat penting ya. Ya. Di antara kita mungkin masalah nasab ini dianggap suatu hal yang tidak begitu penting ya. Sehingga kalau kita ditanya nama bapaknya, oh tahu, jelas. Kalau nama kakeknya, ada yang tahu, ada yang tidak. Apalagi nama di atas kakek. Jarang di antara kita yang tahu dan kenal. Kecuali mungkin ya, masih bisa bertemu dengan kakeknya ya. Tapi biasanya kalau sudah tidak bertemu dengan kakeknya, pada waktu dia lahir sudah meninggal, itu sudah sulit sekali itu. Untuk mengenal kakeknya, apalagi di atas kakek. Kalau di kalangan orang Arab, sampai keturunan yang ketujuh, keenam, itu mereka masih menghafalkannya. Sehingga kalau nanti kalau kita tidak bikin paspor dan tidak pergi ke negara Arab, umroh dan haji, selalu harus menyebutkan tiga nama ya. Maksudnya apa? Nama dia sendiri, nama bapaknya, dan nama kakeknya. Itu biasa. Dan kebiasaan nama orang Arab itu mufrad ya, tidak murakab. Satu, Ali, Utsman, Umar, seperti itu ya, Muhammad, Hafsah, Zainab, Aisyah. Enggak seperti kita ya, kadang-kadang kita beri nama anak kita panjang sekali. Ada 3-4 susunan kata-kata. Maunya semua apa yang menjadi harapan dia terhadap anak itu sebutkan semuanya. Pengennya anaknya pinter, cantik, cerdas, kaya, semua disebutkan di situ. Ya, tapi kalau kita mengikuti kebiasaan sebagaimana yang ada di kalangan kaum muslimin yang dahulu, ketika menyebutkan nama hanya satu kata saja, sehingga mudah diingat. Ya, sehingga mudah diingat. Kalaupun tarkib itu ta'bid ya, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, seperti itu ya, begitu ya. Dan ini rawi yang ada di hadapan kita ini adalah seorang alim dalam masalah ansab. Dan yang kedua adalah Abdullah bin Wahb bin Muslim Al-Basri Abu Muhammad Al-Quraisy. Beliau adalah tabi'in atau kemudian di bawahnya. Nah, karena beliau mendengar dari hadis dari Imam Malik dan juga Imam Laits, Imam Sufyan Mutsauri, Ibnu Abi Da'ib, Ibnu Jurayh dan seterusnya. Disebutkan bahwasanya beliau ini meriwayatkan dari sekitar 400 orang. Jadi gurunya ada 400 guru. Kalau kita belajar di hadapan seorang ustadz itu punya 3-4 guru sudah bangga ya. Masya Allah saya pernah belajar sama si Fulan dan si Fulan. Berapa orang? 4 guru, 5 guru. Ini gurunya 400 orang. Dan seperti Imam Bukhari bertemu dengan apa? Dengan 1000 orang guru. Ya. Ini ada sekitar 400 orang. Dan Imam Malik, ini guru beliau, tidak pernah menyebutkan seorang alim kecuali orang ini. Wa anna malikan lam yaktub ila ahadin al-faqih illa ilaihi. Jadi penghormatan Imam Malik kepada muridnya. Bahwa muridnya disebut oleh Imam Malik adalah seorang yang faqih. Ini bayangkan, kita jarang mendapatkan seperti ini ya. Guru memberikan rekomendasi, bahkan memberikan apa? Julukan kepada seorang muridnya dengan julukan seperti ini ya. Ini Imam Malik menyebutkan bahwa muridnya itu seorang yang faqih. Imam Ahmad juga mengatakan beliau adalah seorang yang sahih hadis. Ya. Ini ya. Dan beliau adalah seorang yang thiqah, ma'ruf dengan thiqahnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Yunus bin Yazid Al-Aili. Sudah kita jelaskan pada beberapa waktu yang lalu tentang Rawi Yunus bin Yazid Al-Aili. Ini adalah seorang yang thiqah, terpercaya di kalangan para ulama. Kemudian yang keempat adalah Muhammad al-Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Sudah ma'ruf juga, ini termasuk di antara min sikar tabi'in. Jadi kalau tabi'in ya, ada kibar sahabah, ada sikar sahabah. Ada kibar tabi'in, ada sikar tabi'in. Ini biasanya dilihat dari sisi mananya. Kok kemudian dikatakan seorang tabi'in kabir, seorang tabi'in saghir. Sementara yang ma'ruf Imam Zuhri ini, Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri ini seorang alim. Rabbani, ma'ruf dengan nasihatnya, ma'ruf dengan kata-katanya yang penuh dengan hikmah. Tapi beliau termasuk di antara tabi'in yang saghir. Kenapa dikatakan bahwa beliau adalah seorang tabi'in saghir? Biasanya besar dan kecilnya seorang tabi'in, seorang sahabat. Kalau sahabat, berapa lama duduk dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini juga apa? Tabi'in, berapa banyak dia bertemu dengan para sahabat? Semakin sedikit, maka dikatakan bahwa tabi'in tabi'in yang saghir. Atau min tiba min tabi'in as-sighar, as-sighar tabi'in. Kalau banyak bertemu dengan para sahabat, maka dikatakan sebagai tabi'in yang kabir. Begitu ya. Ini Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri termasuk di antara sigar tabi'in karena beliau bertemu dengan para sahabat dengan jumlah yang tidak banyak. Kemudian yang kelima adalah Humaid bin Abdurrahman bin Auf. Ini adalah anak sahabat Abdurrahman bin Auf dan juga telah kita jelaskan. Kemudian yang keenam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, ma'ruf. Nah, Katibul Wahy, beliau adalah salah satu di antara para penulis wahyu. Beliau masuk Islam pada waktu Am Fath. Nah, beliau berumur sekitar usia beliau 78 tahun, meninggal pada tahun sekitar 60 Hijriah. Dan pujian-pujian tentang beliau sangat banyak sekali. Beliau salah satu di antara khulafa yang ma'ruf ya. Hadis yang ada di Bukhari sekitar 8 hadis, di Muslim ada 5 hadis ya. Taib ikhwah, disebutkan disini mayuridillahu bihi khaira, barang siapa yang Allah SWT kehendaki padanya kebaikan. Kebaikan disini adalah manfaat, lawan dari keburukan. Dan khairah di sini nakirah yang menunjukkan keumuman apa saja, kebaikan apa saja, baik itu kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Barang siapa yang Allah SWT kehendaki kebaikan padanya, khairah di sini nakirah fisiyaki, apa syarat yang menunjukkan apa, keumuman. Jadi kebaikan apa saja yang Allah SWT berikan kepada orang ini. Balasaima yufaqihu fiddin, maka Allah SWT jadikan dia seorang faqih dalam urusan agama. Al-fiqhu dalam makna bahasa artinya al-fahmu. Kalau dikatakan faqih tu, fahim tu. Faqih itu ay fahimtu, Kalau dikatakan faqih berarti fahim. Kalau dari istilah para ulama, al-fiqhu artinya apa? Ilmu bil ahkami syar'iyyati far'iyyati an 'adilatiha tafsiliyati bil istidlal. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, yaitu ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, far'i, furu', ya, bukan yang berkaitan dengan masalah ilmu usul, masalah usuluddin, tidak ada kaitannya dengan masalah apa? Perkara-perkara akidah, pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i, far'i, dengan dalil-dalilnya yang tafsili, dengan dalil-dalilnya yang detail, dengan cara apa? Beristidlal, maksudnya beristimbat, mengambil kesimpulan dari apa? Dari dalil-dalil hari tersebut. Itu kalau sebagaimana dijelaskan oleh para ulama usul al-fiqhi. Kalau tanya al-fiqhu, kalau kita bicara masalah fikih, apa itu fikih itu? Maka jawabnya pengetahuan yang berkaitan dengan apa? Hukum-hukum syar'i, far'i, furu', bukan yang berkaitan masalah usul akidah, dengan dalil-dalilnya yang tafsili. Seperti kalau ditanya hukumnya sholat apa, maka jawabnya adalah wajibun. Nah, taib, dalilnya mana? Maka dijelaskan dalilnya adalah firman Allah SWT, wa aqimus shalah, tegakkan sholat. Ini adalah perintah, dan perintah menunjukkan wajibnya sesuatu yang diperintah. Maka ketika disebutkan sebuah permasalahan, kemudian jelaskan tentang hukumnya dan dalil-dalilnya, maka ini berkaitan dengan bab al-fiqhu, pembahasan dalam karena apa? Fikih. Karena setiap pembahasan dalam masalah fikih selalu masalahnya apa? Hukumnya apa? Dalil-dalilnya apa? Apa saja dalam bab fikih? Mulai dari thaharah, sholat, zakat, puasa, semuanya jelaskan masalahnya apa, hukumnya apa, dalil-dalilnya apa. Ya begitu. Dan yang dimaksud di sini adalah apa? Yang berkaitan dengan bukan makna lughawiyah, bukan makna bahasanya, tapi adalah makna istilahnya. Jadi yang berkaitan dengan hukum syar'i, tidak hanya faham saja, tapi apa? Faham tentang hukum-hukum syar'i. Apa yang dimaksud dengan faqih? Seorang yang faqih. Kalau ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan faqih? Maka dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, al-faqih huwa zahidu fid dunya, raghibu fil akhirah. Orang yang zuhud di dunia, mengharapkan akhirat. Wal-basiru bi amri dini, orang yang faham, orang yang mengetahui urusan agamanya. Wal mudawimu ala ibadati rabbihi, dan konsisten istiqomah dalam beribadah kepada Rabb-nya. Ini yang dimaksud dengan seorang yang faqih. Yang pertama adalah seorang zahid, zuhud di dunia. Zuhud di dunia bukan berarti apa? Sebagian orang memahami bahwa orang yang zuhud di dunia itu urusannya dengan masalah mungkin makannya hanya sekedarnya, atau kemudian hidup yang ala kadarnya di dunia dan seterusnya. Jadi yang dimaksud zuhud dalam istilah para ulama syar'i, yang dimaksud zuhud adalah apa? Dalam perkara dunia, maka mereka lebih mendahulukan perkara akhirat daripada perkara dunia. Ketika dihadapkan dengan dua persoalan antara ini dan itu, maka mana yang dia lebih pilih? Yang dia pilih adalah mana yang lebih mendekatkan kepada Rabb-nya. kalau seorang diberi pilihan, wah, antara pekerjaan, tuntutan pekerjaan dengan waktu sholatnya, mana yang lebih didahulukan? Oh, nanti sholat bisa diundur, masih waktunya lapang. Maka dikatakan urusan sholat lebih saya dahulukan daripada pekerjaan saya. Hatta dalam perkara-perkara mubah, maka dia mengukurnya dari mana? Mana yang lebih dekat kepada keriduan Rabb-nya. Tidak masalah halal dan haram, kalau halal dan haram lain lagi urusannya. Tapi perkara-perkara yang mubah, bagaimana dia memilih mana yang lebih diridhoi Rabb-nya dibandingkan yang satu, maka dia akan pilih. Oleh sebab itu di sini disebutkan zahid fit dunya raghibun fil akhirah. Hidup zuhud di dunia dan mengharapkan akhirat. Ya. Kemudian basir bi amri ini, dan dia mengetahui tentang urusan agamanya. Kemudian sifat yang keempat adalah selalu dan istiqomah dalam beribadah kepada Rabb-nya. Tapi langsung kita masuk pada tentang faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Bahwa dalam hadis ini terdapat dalil tentang apa? Bahwasanya ijma, konsensus umat adalah merupakan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai dalil, sebagai hujah. Disebutkan la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatun ala amrillah, senantiasa ada sekelompok dari umatku tegak di atas perintah Allah. Maknanya apa? Sebagai pendapat yang lain ya, la tastami ummati ala dhalalah, umatku tidak akan pernah sepakat di atas apa? Kesesatan. Pasti ada di antara umat ini yang selalu tegak di atas kebenaran. Maka ijma dari mereka ini, ahlul haq ini, hujah. Sehingga kalau kita membahas bab fikih ya, di sana ada yang pertama dalil yang asal ya. Ya, yang dasar, dalil yang paling mendasar adalah Quran dan Sunnah. Nah, kemudian setelah itu apa? Dalil yang tabi'i, itu ada ijma, qiyas, istishab al-asliyah. Yang utamanya apa? Quran dan Sunnah. Setelah itu baru kemudian seperti ijma. Ijma apa yang dimaksud adalah konsensus. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ijma umat yang paling muktabar, yang bisa dijadikan sebagai pegangan dalam mengukur kebenaran, adalah ijma'nya para sahabat. Karena mereka masih dalam keadaan maksum, berbeda dengan generasi sesudah mereka, terjadi berbagai macam fitnah, kelompok, penyimpangan dan seterusnya. Tapi pada masa sahabat pada saat itu ijma mereka masih terjaga. Sehingga kalau kita baca di buku-buku para ulama dan sebagai ukurannya tentang kebenaran, biasanya ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah tidak? Kalau kata ya ada, kalau kata enggak ada dalilnya dari Al-Quran, tapi dari Sunnah ada enggak ada. Tapi adakah di antara para sahabat yang berpendapat sebagaimana pendapatmu, ada salafnya atau tidak? Itu jadi ukuran tentang kebenaran pendapat seseorang, ada salafnya enggak, ada pendapat dari kalangan para sahabat enggak. Sehingga kita tidak bisa menyesatkan seseorang ketika ada salah seorang di antara para sahabat berpendapat dengan pendapat seperti itu. Seperti contohnya mungkin di antara kita yang melihat yang berpendapat tentang masalah kunut pada waktu subuh ya. Di antara para sahabat artinya melakukannya. Kita tidak bisa mengatakan, wah ini dengan tegas ini menyimpang, ini sesat dan seterusnya, tidak bisa. Karena apa? Di antara para sahabat ada yang melakukannya. Khilaf di antara para sahabat, khilaf yang muktabar. Khilaf yang diperhitungkan. Tidak dianggap angin lalu begitu saja. Nah, dan banyak seperti itu ya. Di antara para sahabat melakukan seperti ini, di antara para sahabat melakukan seperti ini. Dan itu dianggap sebagai hujah dalam masalah khilaf. Tidak langsung kemudian seorang menuduh, wah ini sesat, ini menyimpang, ini keluar dari Islam dan seterusnya. Ya. Oleh sebab itu berhati-hati ya. Kalau kemudian kita berbicara tentang suatu perkara, jangan sampai kemudian kita menuduh seorang, ternyata itu ada salafnya. Nah, ternyata itu ada hujahnya di kalangan para sahabat. Seperti contohnya mungkin di antara kita melihat pada waktu sholat Jumat. Ada khutbah, adzan pertama, kemudian adzan yang kedua. Nah, kita katakan dari mana enggak ada dalilnya ini? Rasulullah SAW hanya adzan satu kali. Sebagian para ulama mengatakan ini sebagaimana yang dilakukan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Demikianlah kami melakukannya mengikuti pendapat Utsman. Ya sudah selesai. Al-Rasulullah. Oh enggak ini sesat dan seterusnya. Karena ada salafnya. Bahkan itu adalah salah satu di antara Khulafa Ar-Rasyidin yang kita diperintahkan untuk berpegang dengannya. Alaikum bisunnati wa sunnatu Khulafa Ar-Rasyidin al-Mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para Khulafa Ar-Rasyidin. Ya, seperti juga contohnya yang berkaitan dengan masalah salat tarawih. Ada yang menyatakan 23, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13. Demi juga kalau ada salafnya di kalangan para sahabat, kita tidak bisa langsung menghukumi menjustis bahwa ini adalah menyimpang, ini keluar dari Islam atau kemudian dengan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Ya. Dari dalil la tazalu ta'ifatu min ummati qa'imatun 'ala amrillah, senantiasa pada umatku ada sekelompok di antara mereka yang tegak di atas perintah Allah. Ini menunjukkan bahwasanya ijma' umat ini adalah muktabar. Karena selalu ada setiap generasi kelompok yang di atas al-haq. Ya. Kemudian juga hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian golongan bahwasanya setiap generasi, setiap masa itu tidak mungkin kosong dari seorang mustahid. Karena ada sebagian kelompok mengatakan bahwa setelah masa A'imatul Arba'ah, yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah masa mereka tidak ada lagi pintu ijtihad. Pintu ijtihad tertutup sampai datangnya hari kiamat. Maka para ulama membantah dengan hadis ini, bahwa setiap generasi, setiap masa dari umat ini di sana masih ada dan selalu ada seorang mustahid. Baik mustahid itu adalah seorang mustahid yang mutlak. Jadi seluruh ilmu agama faham dia, akidahnya, ibadahnya, fikihnya, bahasanya dan seluruhnya faham tentang masalah ini, dan beliau orang ini sudah sampai pada derajat mustahid. Jadi ketika ada khilaf dan seterusnya bisa langsung mentarjih sesuai dengan pendapat dia, dengan ilmu-ilmu dan perangkat yang dia miliki, langsung dia bisa mentarjih dalam masalah akidah, dalam masalah apa tauhid, dalam masalah fikih, dalam masalah manhaj, atau dalam masalah bahasa. Ya. Maka orang ini katakan seorang yang mustahid mutlak. Tapi kalau dalam beberapa masalah saja, dia adalah seorang faqih dalam urusan fiqh. Ya. Masalah fikih, dia faqih. Dia tidak dikatakan seorang mustahid yang mutlak. Dia seorang mustahid hanya dalam fan tertentu, dalam ilmu tertentu. Dia masya Allah dalam masalah Quran. Dia masalah dalam masalah ilmu bahasa, dalam masalah faraid, dalam masalah ilmu-ilmu yang lain. Dia pakar, dia ahlinya. Maka dikatakan bahwa dia mustahid tapi tidak mustahid yang mutlak, semuanya tahu, tapi beliau adalah seorang mustahid dalam masalah-masalah ini. Ya. Dan juga dalam hadis tersebut juga terdapat dalil tentang keutamaan para ulama dibandingkan sebagian besar manusia. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis ini bahwa orang yang Allah faqihkan, fahamkan dalam urusan agama adalah orang yang Allah kehendaki kebaikan padanya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang faham agama adalah orang yang mendapatkan pujian dan sanjungan dari Allah berupa kebaikan, berupa manfaat. Kemudian juga faedah yang lainnya dalam hadis ini juga dijelaskan tentang apa? Tafaqquh fiddin. Mempelajari agama, tentang keutamaan mempelajari agama dibandingkan mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Kenapa? Karena ilmu agama itu mengantarkan seorang sampai pada tingkatan khasyah. Pada tingkatan apa? Rasa takut kepada Allah SWT. Innama yakhsallah min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah siapa? Al-ulama, para ulama. Dan menunjukkan bahwasanya ahlul ilmi, para ulama, mereka adalah ahlul zikri. Fas'alu ahlul zikri, pertanyaan kepada ahlul zikri, yaitu ahlul ilmi, yang Allah SWT berikan keutamaan padanya apa? Dengan tafaqquh dalam urusan agama. Ilmu-ilmu agama, bukan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena ilmu agama ini mengantarkan seorang pada tingkatan apa? Khosh, ya. Sehingga salah satu sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innamal ilmu khasyah. Bahwasanya ilmu, hakikat ilmu adalah apa? Khasyah. Apabila seorang ketika belajar kemudian mengamalkannya sampai pada tingkatan khasyah, maknanya walaupun mungkin di kalangan orang tidak dikenal sebagai seorang alim, di antara para ulama, tetapi di hadapan Allah SWT orang ini adalah seorang yang alim. Walaupun zahirnya mungkin orang tidak kenal dia dengan ilmunya dan seterusnya, tapi di hadapan Allah SWT dia adalah seorang alim. Kenapa? Karena khosyahnya, hidupnya dia dengan sifat khosyah tadi itu. Dan juga faedah yang lain bahwasanya Nabi SAW mengabarkan tentang apa? Perkara ghaib. Maksudnya apa? Bahwa senantiasa pada umat ini ada kelompok yang tegak di atas apa? Di atas perintah Allah SWT, ketetapan Allah SWT, dan benar. Dan benar. Rasulullah mengatakan, la tazalu ta'ifatu min ummati qa'imatan 'ala amrillah. Ada setiap umatku kelompok yang tegak di atas ketetapan Allah SWT sampai datangnya hari kiamat. Atau lebih tepat sampai datangnya waktu menjelang hari kiamat. Karena bala taqau sa'ah illa 'ala siral khalq. Tidak datang hari kiamat kecuali apa? Yang hidup pada saat itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Karena sebelum datangnya hari kiamat, datang angin, kemudian setelah itu mencabut nyawa seseorang yang ada dalam hatinya mithqala dzarratin minal iman. Diwafatkan semuanya sebelum datang hari kiamat. Setelah itu maka tidak hidup di dunia ini kecuali makhluk seburuk-buruknya makhluk. Ya, semoga kita tidak diwafatkan Allah SWT pada saat apa datangnya hari kiamat, karena Rasulullah la taqumu sa'ah illa ala siral khalq. Ya, seperti itu ya, sampai sekarang terus dari generasi ke generasi ada saja kelompok umat yang tegak di atas al-haq. Ya. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Semoga Allah SWT memberikan pemahaman kepada kita dalam urusan agamanya dan boleh memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimin fastaghfirunahu furrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.